Sakiti sendiri di malam itu. Kowe lunga pas aku sayang-sayang, tanpa pamit kowe ngatono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campak sanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima ganti ikhlas legowo sing tarap kowe radi sia-sia pencu poti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lunga pas aku sayang-sayang tanpa pamit kowe ngetono wae. Aku tak ngerti salahku dan kau campakkan diriku.